نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فيا ايها الحاضرون احمدكم الله. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Seperti yang sudah disampaikan bahwa materi pertama kita pada daurah durus Islamiyah ini adalah akidah. Dan saya lihat sudah memegang materi yang akan disampaikan. Baik, kita mulai yang pertama. Apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya kedudukan akidah dalam Islam? Kalau kita lihat, akidah ini merupakan satu perkara yang penting. Kenapa? Karena akidah ini menjadi pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara seseorang bisa dikatakan mukmin dan seseorang bisa dikatakan kafir. Jadi orang itu bisa dikatakan mukmin dan kafir itu bukan karena amalnya, tetapi karena akidahnya. Orang Nasrani, seseorang bisa saja dia jujur. Jujur adalah sesuatu yang diperintahkan Islam. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang jujur lantas bisa disebut sebagai seorang mukmin. Orang Nasrani pun dia bisa berlaku jujur. Mengenakan jilbab adalah satu perintah yang diperintahkan oleh wanita muslimah. Tetapi bukan berarti ketika ada seorang wanita mengenakan jilbab otomatis bisa dikatakan sebagai mukminah. Yes. Jadi orang ahli kitab, orang musyrik, dia juga bisa menggunakan jilbab, tetapi itu tidak kemudian mengubah statusnya menjadi mukminah. Kenapa? Karena mukmin dan kafir itu sebenarnya dibedakan oleh yang namanya akidah. Akidah inilah yang membedakan antara seseorang dikatakan mukmin dan seorang dikatakan kafir. Dan oleh karena itu, sebenarnya kalau kita bicara pada akidah ini, manusia itu cuma terbagi menjadi dua saja. Ya. Yakni yang pertama mukmin, yang kedua adalah kafir. Jadi walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Jadi dialah Allah yang menciptakan kalian, dan ada di antara kalian yang mukmin dan di antara kalian yang kafir. Cuma dua kelompok saja, gak ada yang ketiga. Ada tiga itu namanya munafik. Nah, munafik itu kalau munafik i'tiqadi itu sebenarnya orang kafir juga. Orang kafir yang kemudian dia menampakkan diri seolah-olah sebagai orang mukmin, tapi dia sendiri adalah orang kafir. Contohlah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang kafir yang kemudian menampakkan diri sebagai orang mukmin. Nah, inilah yang menjadi pembeda. Ya. Kalau kita lihat nasib antara mukmin dan karena akidah ini luar biasa. Akidah ini membuat kafir dan mukmin dan kafir yang memiliki pada akhirnya status yang sangat jauh berbeda. Allah menyebut orang mukmin itu sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebagai sebaik-baik makhluk. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau orang mukmin, orang muslim itu disebut juga khair ummah, kuntum khairu ummah. Nah, ini tentu berlawanan, bertolak belakang dengan orang kafir. Mereka itu orang kafir disebut sebagai sarul bariyah, sebagai seburuk-buruknya makhluk. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain disebut syarud dawab, seburuk-buruknya binatang. Inna syarud dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya seburuk-buruknya binatang adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman. Jadi kalau ada apa istilahnya ular berbisa, maka jospus kalau tetap dia kafir, dia lebih buruk daripada ular berbisa. Kalau ada apalagi anjing kurap, maka Barack Obama itu selama dia tetap kafir, dia tidak lebih baik daripada anjing kurap. Kira-kira terjemahnya begitu. Ya. Kalau ada Lo ya harus katakan begitu, karena sarung dawab itu seburuk-buruknya binatang. Ya, maka jangan sekali-kali kita mengatakan mereka tampan atau mereka baik. Mereka tidak lebih baik daripada binatang. Ya, bahkan memang kalau kita lihat orang-orang kafir kan perilakunya melebihi dari binatang. Ya, kalau ada singa yang sangat buas, dia lapar itu biasanya mengejar kijang. Begitu dia dapat, dia tetet-tetet, kemudian dimakan. Kita melihat bahwa dia bertindak sangat kejam, bengis dan kejam. Tetapi ingatlah, singa tadi ketika dia makan dapat satu kijang kenyang, dia duduk. Puluhan, ratusan, ribuan kijang lewat di depannya tidak akan dikejar lagi. Itu singa. Nah, orang yang kafir itu bisa lebih buruk daripada, lebih jahat daripada singa tadi. Perutnya itu sudah kenyang, maka setelah dia kenyang bukan berarti berhenti. Untuk anak saya enggak gimana, cucu saya, kelompok saya, dan seterusnya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Kira-kira gitu, ya. Baik. Oleh karena itu juga akibat di akhirat juga luar biasa. Ya. Jika orang-orang yang beriman, mereka dikatakan sebagai akan mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus, tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Ghairu mamnun, ya. Di dalam ayat yang lain juga memang itu mereka orang-orang mukmin itu bukan sekedar mendapatkan balasan, tetapi juga mendapatkan tambahan, jazaa'an mir rabbika atau an hisaba. Nah, berbeda dengan orang kafir, mereka amal mereka itu hilang semua, lenyap. Ya, mahbuto. Ya. Jadi wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum bid dunya wal akhir. Orang-orang siapa dan orang lain yang murtad dari agamanya lalu kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya terhapus di dunia dan akhirat. Ini adalah perkara akidah. Jadi bayangkan kalau ada orang Islam lahir dalam keadaan Islam, diberi nama Islam, sholat, zakat, puasa, setiap tahun haji, setiap puasa tidak pernah ketinggalan, sholatnya terus-menerus, 5 menit sebelum mati dia keluar dari Islam, murtad, lalu dibaptis, maka hilang semua. Itu begitu kira-kira. Yeah. Nah, kalau kemudian seperti saja sudah hafalnya terhapus, apalagi sejak kecil dia tidak pernah masuk Islam, lebih terhapus lagi. Dan akhirnya juga mereka, kalau mukmin mereka masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Jadi kalau kita lihat, ini adalah dibedakan atau penyebabnya adalah perkara akidah. Oleh karena itu akidah itu menjadi satu perkara yang sangat penting. Ini pula yang menjadi dakwah para nabi. Tidak ada satupun para nabi yang tidak menyampaikan perkara ini. Dan ini pula yang didakwahkan Rasulullah bertahun-tahun ketika berada di Makkah, bagaimana membangun akidah umat. Kadang perkara akidah ini menjadi perkara yang menyangkut hidup mati seseorang. Terus, nah sebenarnya apa sih akidah itu? Kita lihat akidah itu. Ya, akidah ini secara bahasa dari kata atau ma qada alaihil qalb. Jadi sesuatu yang dibenarkan, ya, atau diyakini oleh hati. Jadi ma qada alaihil qalb itu artinya ma saddaqahu yakinian. Jadi sesuatu yang dibenarkan secara yakin oleh hati, ya. Kira-kira kalau misalnya saya bertanya kayak gini lah, kalau orang yakin tuh. Ini kalau saya bertanya berapa, Pak? Ini apa namanya? Mik apa? Mik sagrip. Mikrobon. Berapa jumlahnya? Pasti. Warnanya apa? Pasti. Inilah yang disebut dengan meyakini. Jadi tidak ada keraguan. Andai Bapak dikatakan, Pak kalau tetap mengatakan itu mik saya bunuh, berubah enggak keyakinan itu? Berubah enggak? Tidak bisa berubah. Walaupun mungkin kita katakan, ya gitu aja kok membunuh. Mulut kita mungkin akan mengatakan begitu. Tapi apa yang dalam hati kita tidak bisa berubah bahwa ini adalah mik. Bahwa kita disembelih pun ini adalah mik. Itulah keyakinan yang disebut dengan keyakinan yang pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahwa ini jumlahnya satu. Jadi kalau orang disebut dengan masalah akidah itu adalah saddaqahu yakinian. Jadi dia membenarkan dengan yakin. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Ya. Itu begitu yang sebenarnya akidah. Nah, apakah semua yang dibenarkan oleh hati itu bisa dikatakan akidah? Tadi saya tanya udah, ini adalah mik, betul? Warna hitam betul? Jumlahnya satu betul? Yakin betul? Apakah keyakinan kita pada mik ini bisa disebut sebagai akidah? Tidak. Kenapa tidak? Iya, karena sebenarnya yang dimasukkan dalam kategori akidah ini bukan sembarang sesuatu yang diyakini. Tetapi yang diyakini adalah perkara yang mendasar. Jadi amrun asasi atau amrun far'iyun min amrin asasi. Jadi dia perkara mendasar, perkara cabang yang berasal dari perkara mendasar. Jadi itulah yang disebut dengan akidah. Jadi perkara yang diyakini, yang dibenarkan oleh hati itu hanyalah perkara yang apa? Yang mendasar. Mengapa harus perkara yang mendasar? Karena perkara yang mendasar itulah yang akan membentuk perilaku seseorang. Jadi kalau saya katakan ini adalah mik, tadi bolak-balik contohnya ini adalah mik. Ini akan membentuk memang sikap kita. Sikap kita apa? Pasti kita tidak akan memakan mik ini. Betul? Ada yang masih doyan mik ini? Tidak ada. Pasti kita tidak akan membuang mik ini. Karena kita memahami bahwa ini berguna. Tetapi bukan untuk dimakan, bukan untuk yang lain, digunakan untuk membesarkan suara. Nah, keyakinan kita tadi membentuk sebuah sikap kita kepada mik tadi, tetapi sikap itu sangat parsial, tidak menyeluruh dalam perilaku dan perbuatan kita. Oleh karena itu, keyakinan kita kepada sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai akidah, manakala sesuatu itu bukan amrun asasi, bukan perkara yang mendasar. Nah, perkara mendasar itu yang kayak apa kira-kira? Pemikiran yang mendasar itu adalah pemikiran, ya, perkara mendasar itu pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan sebelum dan sudah kehidupan dunia, dan hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum dan sudah kehidupan dunia. Coba terus ya, supaya lebih jelas. Nah, gambarannya kira-kira begini. Pemikiran yang mendasar itu adalah pemikiran yang menjawab atas pertanyaan mendasar manusia. Apa itu pertanyaan mendasar manusia? Kalau kita lihat pertanyaan mendasar dari manusia itu cuma ada tiga. Menyangkut pertama adalah, dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup ini? Dan akan kemana setelah kita hidup di dunia ini? Inilah pertanyaan mendasar. Tidak ada yang lebih mendasar dari tiga pertanyaan ini. Dari mana kita berasal? Ini menyangkut dengan siapa yang menciptakan kita. Dari mana kita berasal? Dari bapak kita. Bapak kita dari siapa? Bapaknya lagi. Bapaknya kita dari siapa lagi? Bapak dan seterusnya. Ujungnya siapa? Adam. Adam itu siapa yang menciptakan? Disitulah kemudian yang disebut dengan pikiran yang mendasar. Pertanyaan mendasar, jadi menyangkut siapa yang menciptakan kita. Nah, pertanyaan menyangkut siapa yang menciptakan kita itu akan berpengaruh pada untuk apa kita hidup. Kalau kita pertanyaannya siapa yang menciptakan kita, lalu kemudian tidak ada yang menciptakan kita, tujuan hidup kita tentu ya untuk, tentu tidak mungkin tujuannya beribadah kepada Allah, itu tidak mungkin. Jadi tidak mustahil. Bagaimana orang tidak meyakini adanya Tuhan, lalu kemudian dia hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan? Tentu sesuatu yang mustahil. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, mesti akan bentuk sebuah perilaku yang sangat berbeda dengan mereka yang meyakini adanya Allah. Itu sangat jauh berbeda, kontradiksi. Nah, inilah nanti kita lihat bahwa perkara yang mendasarnya betul-betul memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia. Ini itu menyangkut kaitannya dengan bagaimana kehidup dan kehidupan ini. Nah, kalau kita gambar, coba kita teruskan, itu lebih jelas lagi. Kira-kira begini. Terus, ya. Ya, jadi kalau kita lihat, tiga pertanyaan ini kita bisa buat petanya seperti ini. Dari mana? Itu menyangkut sebelumnya, kehidupan dunia. Untuk apa? Itu menyangkut untuk apa hidup di dunia ini. Dan kemana? Itu akan menyangkut pada sesudah kita hidup ini. Dari mana kita berasal? Apakah ada yang menciptakan kita? Atau kita menjadikan diri sendiri, atau kita berasal dari materi seperti kata orang komunis, kita berasal dari evolusi yang sangat panjang. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa untuk sekedar makan, minum, kemudian cari istri, cari suami, kemudian bahagia dengan anak setelah itu selesai? Kemana setelah itu? Apakah kemudian kita mati lalu jadi debu, lalu jadi tidak akan kembali dan seterusnya? Inilah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau kita menyebut sebagai al-uqdatul kubro, jadi yang disebut dengan simpul besar yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia. Nah, hadirin Allah, maka yang disebut dengan akidah secara umum itu ini, setiap pemikiran, setiap ide yang memberikan jawaban atas tiga pertanyaan ini, maka dia bisa disebut sebagai akidah. Terlepas apakah jawaban pemikiran tersebut benar atau salah, tetapi tetap disebut sebagai akidah. Kalau benar berarti dia adalah akidah sahihah, kalau dia salah adalah akidah batilah. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apakah komunisme bisa disebut sebagai akidah atau bukan? Akidah atau bukan? Kenapa kok bukan? Akidah pemikiran sama. Akidah pemikiran. Ada ya? Pak, kenapa kok akidah? Dia punya keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan bahwa dia orang unik, dia berasal dari materi, kemudian dia hidup di dunia untuk materi. Iya. Yeah. Dia meninggal, kemudian itu dia berasal. Yang lain? Sama? Abstain. Kenapa akidah? Ya, jadi pernyataan saya tadi diingat betul. Jadi saya katakan tadi bahwa setiap ide, setiap pemikiran yang memberikan jawaban atas tiga pertanyaan tadi, al-uqdatul kubro, dari mana, untuk apa, dan kemana, itu bisa disebut sebagai akidah. Terlepas apakah akidah itu, apakah jawabannya itu benar atau salah. Kalau benar berarti adalah akidah sahihah, dia adalah akidah yang sahih. Kalau dia salah berarti adalah akidah yang batilah. Nasionalisme akidah itu bukan? Akidah itu bukan nasionalisme? Kenapa kok akidah? Ya, karena orang demi apa persatuan itu dalam hati kok. Nasionalisme itu apa kalau gitu? Apakah dalam kebersamaan itu memberikan jawaban dari mana dan untuk apa? Tidak. Berarti nasionalisme bukan akidah. Iya. Nasionalisme akidah bukan kalau gitu? Bukan. Iya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan jawaban. Penasaran pokoknya harus bersatu anak bangsa, mau yang percaya dengan Tuhan, mau yang tidak percaya, yang percaya dengan seperti apa, pokoknya bersatu anak bangsa, tidak peduli akidahnya apa. Maka nasionalisme bukan akidah, sederhananya begitu. Nah, sekarang kita coba terusnya, sosialisme komunisme apakah bisa disebut sebagai akidah? Tadi sudah dijawab sebenarnya, ketika Anda pertanyaan dari mana, maka komunis memberikan jawaban bahwa ada. Apakah manusia berasal atau siapakah yang, adakah Tuhan yang menciptakan alam semesta termasuk manusia? Maka akidah atau komunisme, sosialisme, dia tegas memberikan jawaban tidak ada. Yang ada adalah materi. Tidak ada Tuhan. Man is alone. Manusia itu sendirian. Ya, saya pernah baca bukunya Hamka itu, saya lupa judulnya dulu ketika SMA. Orang Barat itu pernah, yang komunis itu membuat satu judul buku, judul bukunya Man is Alone, Tuhan itu sendirian. Diceritakan dalam buku itu, katanya ada seorang antariksawan yang dia keliling dunia termasuk ke angkasa, kemudian setelah turun ditanya, bagaimana kesan Anda setelah berkeliling dunia dan angkasa? Dia tegas mengatakan bahwa setelah saya cari kemana-mana, saya tidak menemukan yang disebut dengan Tuhan. Karena manusia berarti sendiri. Manusia, man is alone, manusia itu berjalan sendiri. Itu kata antariksawan tadi. Nah, ada kawan yang memberikan jawaban, dia salah. Hanya satu katanya, karena dia ketika naik pesawat itu masih di dalam pesawat. Kalau coba dia keluar dari pintu pesawat, pasti dia akan tidak seperti itu jawabannya. Karena di dalam pesawat terus nyarinya. Ketika naik pesawat, coba dia keluar dari pintu pesawat, pasti dia akan jawabannya tidak akan seperti itu. Nah, mereka hanya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada. Ya, alasannya juga kadang-kadang seolah-olah intelek. Padahal itu sebenarnya adalah pemikiran yang paling dangkal. Mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada karena tidak pernah kita lihat. Siapa yang mengatakan Tuhan itu ada? Siapa yang percaya adanya Tuhan? Ditantang, mana pernahkah kamu melihat Tuhan? Hanya dengan tidak melihat itu, lalu kemudian mereka simpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia itu bukan berarti itu pasti tidak ada. Ya. Ada juga sebuah cerita saya baca dalam satu buku. Ada seorang guru, dia mengajari muridnya. Guru ini adalah guru ateis. Anak-anak, apakah anak-anak melihat papan tulis? Murid-murid pun jawab dengan serentak, melihat. Lalu gurunya memberikan komentar, kalau begitu Tuhan, apa kalau begitu papan tulis ini ada? Lihat meja, melihat. Kalau begitu meja ini ada. Apakah lihat kursi? Lihat. Kalau begitu kursi ini ada. Dia sebutkan satu persatu benda-benda dalam kelas itu. Dan setiap gurunya menunjuk sesuatu, gurunya mengatakan melihat, maka muridnya mengatakan melihat, maka gurunya menimpali, kalau begitu itu ada. Dan terakhir dia, gurunya bertanya pun pada muridnya, anak-anak, apakah anak melihat Tuhan? Muridnya pun lihat kiri kanan atas bawah sendirinya, dan mereka pun serentak menjawab, tidak. Gurunya pun menimpali, kalau begitu Tuhan tidak ada. Langsung diam. Tapi untungnya ada seorang murid yang cukup cerdas. Dia maju ke depan dan dia bertanya kepada teman, teman-teman, apakah teman-teman melihat akal Pak Guru? Dicoba dilihat, dan mereka pun serentak menjawab, tidak. Murid itu menimpali, kalau begitu Pak Guru tak punya akal. Jadi mereka mengatakan Tuhan tidak ada itu hanya dengan alasan yang sebenarnya sangat sepele. Sesuatu yang mudah ditaklukkan, sesuatu yang mudah dikalahkan. Tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa saya tidak punya bapak dan tidak punya ibu karena saya tidak pernah melihatnya. Kenapa? Karena adanya dirinya membuktikan adanya bapak dan ibunya. Adanya alam semesta ini membuktikan adanya sang pencipta. Jadi kalau kita lihat, inilah argumentasi bodoh yang dilakukan orang kafir. Nah, tetapi argumentasi bodoh tadi ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa. Ketika apa? Ketika mereka membicarakan tentang untuk apa hidup di dunia. Kalau Tuhan tidak ada, bayangkan Pak, Tuhan itu tidak ada. Kita itu meyakini Tuhan tidak ada. Apa yang lebih kita takutkan dari Tuhan? Mencuri berani tidak? Berani. Paling-paling yang ditakuti adalah kejaran massa. Kalau dia bisa lari dari kejaran massa, maka dia tidak perlu takut. Atau dikejar massa, sebar saja uangnya. Ini massa yang mengejar dirinya, berbalik mengejar uang disebarnya. Kalau dia takut, mungkin hanya takut dengan polisi. Ketika polisi dia bisa kalahkan, dia bisa diajak damai. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian. Ya. Maka, maka dia tidak lagi ditakut. Kalau di penjara juga tidak lagi menakutkan, maka berani melakukan berbagai macam hal tadi, tentu tidak ada yang ditakutkan. Berzina seperti di Indonesia itu tidak ada larangan. Gak ada itu larangan zina, itu gak ada. Yang ada justru larangan poligami, itu malah ada. Jadi kalau kemudian zina itu tidak dilarang oleh negara, maka tidak perlu takut ketika melakukan perzinahan, karena Tuhan tidak ada. Bayangkan kalau orang itu tidak yakin, tidak percaya bahwa akhirat itu ada, surga neraka itu ada, maka begitu bebasnya orang melakukan satu perilaku, mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari kekuasaan sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya, mencari kepuasan dirinya karena hidup hanya sekali saja dan tidak pernah kembali. Jadi kalau kita lihat, ini menciptakan satu perilaku yang sangat jauh berbeda dengan orang yang punya keyakinan adanya Al-Khaliq atau Tuhan. Nah, lebih parah lagi ke dalam komunisme itu menganggap bahwa tuh agama itu hanyalah candu kehidupan. Dia adalah mengganggu kehidupan. Baik, kita teruskan. So, sekularisme, kapitalisme, apakah dia bisa disebut sebagai akidah? Sekularisme kapitalisme ini bisa juga disebut sebagai akidah. Karena dalam prinsip kapitalisme, sekularisme ini prinsipnya itu yang tengah itu, Pak. Jalan tengah antara materialisme dan agama. Itu prinsip dasar dari sekularisme. Jadi dia memisahkan agama dari kehidupan. Artinya apa? Dalam akidah sekularisme, Ra'asmaliyah kapitalisme ini mereka akidah ini membolehkan keberadaan agama. Jadi agama diperbolehkan ada, tidak dilarang sebagaimana komunisme yang anggap bahwa agama itu sebagai candu bagi kehidupan. Tetapi agama itu tidak boleh mengatur dalam kehidupan yang mereka sebut kehidupan publik. Jadi kalau beragama silakan di masjid, begitu keluar masjid, kehidupan berpolitik, agama jangan dibawa-bawa. Ya, agama diparkir bersama mobilnya, agama ditinggal di rumah. Oke. Begitu masuk ke ruang publik, maka gunakan aturan lain agama, aturan bersama. Itulah dalam kapitalisme. Jadi di akidah ini dia mengakui keberadaan agama, tetapi dia tidak mau menjadikan agama sebagai dasar untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita buat metrik begini, dari mana, apakah ada Tuhan, maka kapitalisme memberikan jawaban, silakan, itu urusan agama, diserahkan kepada agama. Jadi agama silakan menjawab. Kalau urusan Tuhan itu, kita tidak berhak menjawab. Tuhannya ada, mau Yesus, mau Allah, apa Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, siapa saja, itu urusan agama. Apakah ada akhirat, itu juga bukan urusan, ini urusan agama. Tapi dalam urusan untuk apa hidup di dunia ini diatur. Maka dalam kapitalisme memberikan jawaban tentang sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, bahkan juga sistem pergaulan, ini merupakan jawaban dalam akidah ini untuk mengatur kehidupan ini. Kapitalisme atau sekularisme bisa juga disebut sebagai akidah. Akidah yang memisahkan agama dari kehidupan. Dia, kalau kita katakan, dia percaya adanya Tuhan, tetapi tidak percaya bahwa Tuhan itu boleh mengatur kehidupan kita. Tuhan, engkau ada, tapi kalau urusan politik, engkau jangan atur aku. Itu kira-kira. Tuhan, engkau menciptakan aku, benar. Engkau memberikan aku rezeki, tidak salah. Tetapi jangan coba-coba engkau mengatur aku dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, karena urusan itu semua adalah urusan manusia. Jadi yang kemudian dulu diilhami oleh sebuah filsafat yang mengatakan bahwa Tuhan adalah God's Watcher. Jadi Tuhan adalah pembuat arloji. Jadi arloji itu dibuat pembuatnya. Begitu dibuat, maka jarum jam itu bergerak sendiri tanpa lagi diintervensi oleh pembuatnya. Itu mereka memisalkan Tuhan itu seperti pembuat arloji. Baik, Islam, apakah akidah? Sudah jelas jawabannya. Islam berikan jawaban yang sangat jelas, dan bukan hanya jelas, inilah jawaban yang benar. Karena Islam berikan jawaban. Dari mana? Jawabannya jelas. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, Al-Khaliqul Mudabbir. Dia pencipta dan pengatur alam semesta. Akan kemana manusia ini? Jelas akan ke akhirat. Jawaban Al-Qur'an jelas sekali. dalam Al-Quran hampir tidak ada surat yang tidak membicarakan tentang perkara ini, ketuhanan dan juga masalah akhirat. Kalau kita baca apalagi juz amma itu, dari itu juz-juz yang terakhir, 27, 28, 29 itu isinya itu berita tentang kiamat. Seolah inilah yang menjadi tujuan kita. Kehidupan yang sebenar-benarnya, hiyal khayah, kehidupan yang sebenarnya, yang kita ini sebenarnya itulah yang harus dikejar. Ya. Nah, untuk apa? Jawaban Islam juga jelas, bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dengan jalan apa ibadahnya? Ini terikat dengan perintah dan larangan Allah, terikat dengan syariah. Itulah ibadah. Dengan akhirat, dengan akhirat yakni kaitannya dengan bom, seluruh amal manusia ini akan dihisab di hari akhir, dan nasib manusia di akhirat kelak sangat ditentukan oleh seluruh amal yang dikerjakan dia semasa di dunia. Siapa yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia di neraka, kebaikan di surga. Dan siapa yang ringan timbangannya, kaitannya dengan kebaikan yang dilakukan, maka bagi dia adalah neraka. Ini adalah prinsip dasar. Kalau kita lihat itu Al-Quran itu surga, neraka, surga, neraka. Inilah sesungguhnya yang sudah tujuan hidup kita. Dan kita mengarahkan hidup ini untuk itu. Hadirin rahmatullah, memang ini belum dirasakan, belum kita nikmati memang. Karena memang sekarang ini hidup di dunia ini adalah darul amal, adalah bagaimana waktu dan tempat kita bekerja. Sebagaimana orang bekerja itu belum gajian. Jadi kalau petani bekerja ya dia berlepot-lepot, apa pakaiannya buruk kan, tidak boleh petani pada saat di sawah kemudian pakai pakaian yang paling buruk, yang bagus. Ya harus berlepot-lepot di sana, nanti setelah selesai kerja baru kemudian beli pakaian yang bagus, apalagi setelah panen, gitu kira-kira. Nah, siapa yang berleha-leha pada saat bekerja, mungkin dia enak pada saat orang kerja, dia hanya lihat saja, bahkan dia mentertawakan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, kira orang-orang mujrim pendosa itu orang-orang yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Mereka tertawa-tawa, tidak bekerja, berleha-leha. Tetapi pada saat masa panen tentu, jangan berharap dia bisa menuai panen itu. Dia pasti gigit jari. Dan bukan hanya itu, dia akan mendapatkan siksa. Dan saat itu kata Allah, فَالْيَوْمَنْ لَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَتْحَكُونَ. Saat itu kemudian ganti orang-orang mukmin yang akan menertawakan mereka. Nah, hadirin Allah, kalau kita lihat, ini jelas sekali peta perjalanan kehidupan manusia itu. Peta perjalanan manusia itu sudah sangat jelas menurut Islam. Dia diciptakan oleh Allah, hidup di dunia tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Karena ya kalau orang Indonesia paling sekitar 50-60 tahun itu, ya. Sekarang 70 tahun itu sudah sangat jarang, ya. Apalagi musim pemilu ini banyak orang yang mati muda, ya. Yang mana? Ya, ada yang mati karena stres di Bali kemarin, ada yang begitu dia tidak dapat langsung out mati, dia ada yang juga bunuh diri. Ada juga yang stres, ngelilih langsung karena terbayang uangnya hilang ratusan juta, padahal itu sebagian utangan, dan kemudian pasti tidak bisa mengembalikan gitu. Jadi memang orang-orang calak-calak itu sebagian tuh ya gitu. Kalau enggak jadi stres, kalau jadi koruptor. Nah, itu. Jadi selalu keburukan yang akan didapat, ya. Jadi kalau kita lihat ya, tidak lama sebenarnya. Hanya dalam buat dikit saja. Kalau sekarang tadi saya katakan hanya 50-60, apalagi sekarang dengan model pola hidup seperti sekarang, makan sekarang itu kan kita emang dibuat gak bergerak kan, cuman keluar pintu masuk pintu, keluar pintu masuk pintu, keluar pintu rumah satu ayat Al-Quran saja, maka itu mengakibatkan dia keluar dari Islam. Karena itu akidah di sini adalah akidah yang total, tidak boleh diimani sebagian dan diingkari sebagian. Iman sebagian, ingkar sebagian, itu adalah kafir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa tadun kafirina adaban muhina. Orang-orang, sebenarnya orang-orang yang membedakan antara Allah dan Rasulnya, mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, membedakan antara Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman sebagian dan ingkar sebagian, dan mereka mengambil jalan tengah antara keimanan dan kufuran, maka mereka itu ulaika humul kafiruna haqqan, orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Maka sebenarnya akidah Islam itu ini semuanya, ya, tidak boleh diingkari walaupun hanya sebagian. Bahkan sebagian kecil sekalipun itu tidak bisa dikatakan orang mukmin. Nah, sekarang kita masuk lagi pada kategori iman itu apa sih sebenarnya, supaya kita lebih jelas. Sebab kata iman juga sering dibajak oleh orang non-Islam bahwa iman itu umum, sehingga mereka menyebut ada iman Kristiani dan sebagainya. Kalau kita belajar di pelajaran PPKN itu, beriman bertakwa itu ya beriman kepada Tuhan apapun, agama apapun dikatakan sebagai beriman. Padahal iman itu istilah khusus. Iman secara bahasa itu memiliki makna at-tasdiq, tudir, takdib. Jadi maknanya adalah membenarkan. Membenarkan lawan dari mendustakan. Itu iman. Tetapi iman secara bahas, secara istilah, dia adalah at-tasdiqul jazim al-mutabiqu lil waqi an dalil. Dia adalah pembenaran yang pasti, yang sesuai dengan realitas dan bersumber dari dalil. Jadi kalau kita lihat definisi itu, ada tiga hal yang sangat penting di sebuah akidah atau iman. Yang pertama, dia adalah pembenaran, dan bukan hanya sekadar pembenaran, tetapi pembenaran yang pasti, tasdiqul jazim. Dan yang kedua, perkara yang dibenarkan itu mutabik lil waqi, itu sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga adalah bersumber dari dalil, antalil. Itu yang disebut dengan iman. Sekarang kita perhatikan tuh, kita satu persatu kita urai, ya, mulai yang pertama, ya. Pembenaran yang pasti, apa sih maknanya pembenaran yang pasti itu? Dalam bahasa Arab itu ada beberapa tingkatan pembenaran. Mulai dari yang paling tinggi, namanya yakin. Yakin atau ilm, itu adalah pembenaran yang pasti. Pembenaran yang mencapai 100%, tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau misalnya ini adalah, tadi saya katakan, ini adalah mikrofon, ini adalah yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Harganya berapa ini? Berapa ya, kira? Ya. Dalam kaitannya dengan pembenaran itu memang ada istilahnya tingkatan. Ada yang pembenaran yang yakin, yang pasti benar, yang tidak mungkin salah. Ya. Sesuatu itu bisa karena diindra tadi, mic ini, bisa juga karena kita tidak melihat, tetapi kita lihat asarnya atau istilahnya tanda-tanda. Ini ada, kalau kita lihat itu adalah ada angin di sana, walaupun kita tidak melihat anginnya. Begitu kita lihat ada daun yang bergerak-gerak itu, maka gerakan daun itu memastikan adanya angin. Kita tidak lihat anginnya, tapi keyakinan bahwa itu ada angin itu pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena apa? Karena ada asar, ada apa istilahnya, bekas yang dihasilkan dari angin tadi. Bisa juga nggak ada asarnya, tapi kita dapat, kita peroleh dari berita yang diberitakan oleh banyak orang, yang tidak mungkin orang itu berdusta karena saking banyaknya orang yang bercerita atau meriwayatkan. Itu disebut dengan mutawatir. Ini adalah sesuatu yang juga pasti. Indonesia pernah dijajah Belanda, itu yang cerita bukan hanya satu orang, banyak orang cerita, dan tidak mungkin mereka berdusta, berarti benar. Walaupun kita tidak pernah melihat Belandanya di mana, ya, atau saat penjajahan itu barangkali kita belum ada yang lahir. Tapi kita bisa memastikan bahwa peristiwa itu ada karena ada berita yang diberitakan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan mereka berdusta bersama. Nah, ada Allah, itulah yang disebut dengan yakin. Nah, ada juga yang di bawah itu. Kalau misalnya ada, sepertilah saya cerita pada Bapak. Bapak saya ini aslinya dari Surabaya, dari Jawa Timur, Tuban saya ini, ya. Istri dari Madura, anak punya 4, laki 2, perempuan 2. Saya cerita pada Bapak begitu, percaya tidak Bapak kira-kira? Percaya. Pertanyaan saya, apakah pasti benar berita saya tadi? Pasti benar apa tidak? Belum pasti. Ada enggak kemungkinan saya untuk berbohong? Ada. Ada kemungkinan untuk berbohong, ada juga kemungkinan benar, jujur. Nah, kira-kira kalau misalnya ditimbang gitu antara jujur dan bohong tadi, berat yang mana? Kalau Bapak lihat saya, berat jujurnya. Kira-kira berapa persen jujurnya itu? Maksud 60 saya ini. Berapa kira-kira? Ini saya cerita serius tadi. Serius tadi. Cuma 90. Iya. Jadi kalau saya yang cerita tadi, saya betulan cerita tadi, ya. Bukan dalam guyon, tidak, saya cerita tadi. Maka cerita saya tadi, karena saya itu berita cuma satu orang, bawa dengar dari saya saja, maka tidak bisa dipastikan benar salahnya, apakah benar atau salah. Tetapi ada kemungkinan, kemungkinan yang besar adalah kemungkinan apa Pak tadi, benar atau jujurnya. Kenapa kok Bapak bisa katakan bahwa itu lebih kuat benarnya? Ya mungkin apa, personnya. Kalau orang ahli hadis itu dilihat dari track recordnya, itu yang disebut dengan ajar wa ta'dil. Nah, jadi makanya orang ahli hadis itu untuk meneliti ini hadis ini benar apa tidak, mereka lihat sejarah hidup seseorang, pernah bohong apa tidak, pernah ini apa tidak, gitu, dan seterusnya. Orang yang pernah berbohong membuat satu hadis, maka riwayat hadis dia semuanya itu langsung disebut sebagai hadis maudhu. Padahal belum tentu juga semua maudhu. Jadi ketahuan dia membuat satu hadis saja, itu sudah status hadis dia langsung dihukumi maudhu. Coba, ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan don. Jadi kita membenarkan, tapi pembenaran itu tidak sampai 100%. Nah, tadi sebagaimana juga orang-orang riwayat hadis yang orangnya alim, yang terakhir tidak pernah orang, dia adalah orang yang soleh, tidak pernah dia maksiat, kelihatan maksiat di tengah masyarakat, maka hadisnya dihukumi sahih. Apakah pasti benar? Ya tidak bisa dipastikan, tetapi don, kemungkinan besar, dugaan besar adalah benar. Itulah yang disebut dengan don. Jadi don itu pembenaran itu lebih dari 50% sampai 99,999%. Itu begitu. Jadi sebelum 100% itu berarti don, atau ghalabatud don. Ghalabatud don itu mendekati 100%. Nah, kalau masih ditimbang, masih belum menentukan ini benar atau salah, kita ini benar tapi kok ya ada kemungkinan salah, dia tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat, maka itulah yang disebut dengan syak. Nah, yang tidak, yang kemungkinan besar dustanya lebih besar, maka itu disebut dengan waham. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tasdikul jazim. Itu adalah yang 100% tadi. Jadi ketika kita mendapatkan kabar Nabi Adam itu ada, kita yakin, tidak boleh don. Oh, kemungkinan besar ada, tidak boleh. Yakin, walaupun tidak pernah lihat kuburannya, walaupun tidak pernah melihat orangnya, fotonya, tidak pernah lihat, tapi kita meyakini 100%. Itu yang disebut dengan yakin atau ilmu. Ya, terus. Nah, Sekarang sebelum masuk ke sini, saya ingin terangkan mengapa orang bisa meyakini 100% dan bagaimana itu bisa terjadi. Katakanlah misalnya sana adalah utara, selatan, betul? Kenapa kok salah? Pernah enggak Bapak merasakan dalam perasaan Bapak sana itu barat, sana timur? Keliru perasaan Bapak dengan realitas yang ada. Pernah enggak mengalami? Pernah. Pernah ya? Gitu. Belok. Kita perasaan kan itu sana. Barat itu. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudian apa yang kita duga tadi itu pasti benar? Pasti benar atau tidak? Tidak. Harus dibuktikan. Pembuktiannya dengan apa? Iya. Berarti hadirin Allah, yang diyakini dalam iman itu bukan sekedar yang diyakini. Bukan hanya keyakinan saja. Tapi dalam iman itu keyakinan itu harus benar. Nah, ukuran benar itu apa, Bapak? Ukuran benar itu apa? Ada orang mengatakan benar itu kan relatif. Orang Islam mengatakan Islam benar, orang Kristen menyebut Kristen benar, Hindu benar, menurut orang Hindu, orang Buddha juga Buddha benar, berarti kebenaran dan relatif. Jadi jangan memutlakkan kebenaran. Betul enggak? Betul enggak? Salah. Jadi benar. Saya pernah satu forum dengan Jalaluddin Rahmat, mungkin pernah dengar namanya. Iya. Membicarakan tentang pluralisme. Iya, menurut dia ya pluralisme itu ya apa saya agama-agama itu tidak bisa mengklaim bahwa mana agama yang benar, itu menurut dia. Masing-masing punya klaim kebenaran yang tidak bisa dipastikan satu sama lain. Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mujizat. Nanti sedikit kita buktikan, ini karena waktu sudah habis. Al-Quran ini bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita dengarkan. Maka ini menggunakan dalil akli untuk mengimani Al-Quran. Dalam pengertian, apakah Al-Quran itu dari Allah atau bukan? Memang kalau kita sejak kecil sudah jadi Islam, mungkin enggak begitu merasakan. Tapi kalau sejak kecil orang itu Kristen, atau katakanlah ateis, dia tidak beragama, lalu kemudian dia suatu saat dia pikirannya menyimpulkan Tuhan itu ada dan dia ingin beragama, pasti harus memeriksa agama yang benar. Dan untuk memeriksa itu pasti yang dilihat adalah kitab sucinya, masih suci apa tidak. Al-Quran itu wahyu Tuhan atau bukan. Maka disitulah kemudian peran akal untuk mengimani ini wahyu atau bukan. Apa bukti-buktinya nanti akan dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa untuk mengimani kemujizatan Al-Quran itu menggunakan dalil akli. Beda hanya dengan kitab-kitab sebelum, sesudahnya atau sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil itu tidak bisa kita lihat lagi karena sudah hilang. Sebagian masih ada, sebagian lagi sudah bercampur. Maka dalilnya adalah nakli. Sekalipun kita belum pernah lihat Taurat, belum pernah lihat Zabur, belum lihat Injil, tapi kita yakin bahwa kitab-kitab itulah turun Allah SWT. Dalilnya nakli. Rasul, kalau berkaitan Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah membawa Al-Quran, maka Al-Quran ini dibuktikan dengan akal bahwa itu adalah dari Allah. Maka akal bisa memastikan juga bahwa siapa yang membawa Al-Quran adalah seorang Rasul. Maka Rasulullah adalah seorang Rasul. Mengimani Rasulullah adalah dengan menggunakan jalan akal pikiran atau dalil akli. Tapi kalau iman terhadap semua nabi sebelumnya, kita perlu dalil nakli. Jika tidak ada dalam Al-Quran pun hadis nabi yang mutawatirah, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai nabi atau rasul. Terus, sebentar, belum itu. Kayak sebelum lagi, nanti, hari kiamat, jelas juga dalilnya nakli. Mungkin orang bisa menyimpulkan alam semesta akan hancur. Saya kapan waktu dapat slide misalnya tentang Nibiru, planet ini buruk yang akan nubruk bumi. Dan itu katanya itulah terjadinya kiamat. Tapi dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat, itu hanya akal tuh hanya memperkirakan bahwa alam semesta itu hancur gitu saja. Padahal kiamat itu bukan sekedar peristiwa hancurnya alam semesta. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah akan dibangkitkannya seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Mereka dibangkitkan kembali tanpa ada terkecuali, dikumpulkan di sebuah padang namanya Mahsyar, dan satu kemudian ditimbang baik dan keburukan, dan akhirnya kemudian dimasukkan dalam surga dan neraka. Itulah sebenarnya keimanan yang sangat besar. Lah, itu tidak ada akalnya, enggak ada. Itu adalah didasarkan semata dengan dalil nakli. Demikian juga iman kepada malaikat, itu semata-mata dalilnya adalah nakli. Oleh karena itu, hadirinullah, kalau orang itu meyakini ini, dia telah memiliki akidah Islam dengan keyakinan yang benar. Habis waktunya. Terus. Iya, terus. Ya, ini aja nanti tanya siapa aja, terus. Iya, terus. Terus. Selamat. Sudah. Sebelum lagi. Nah, ini ya, konsekuensi keimanan berarti meyakini semua kabar dari Allah, baik yang dapat dicerna maupun yang tidak dapat dicerna. Terikat dengan syariat Islam, berjuang dalam kehidupan dunia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini itulah konsekuensi dari keimanan akidah tadi. Jadi dia iman terhadap semua informasi baik dalam masalah akidah pun syariah. Dia terikat dengan syariah itu, dan bukan hanya itu, dia berjuang dalam kehidupan dia untuk menegakkan syariah. Itulah konsekuensi dari keimanan. Baik, saya kira itu yang dapat sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam bentuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nggak, sekalian aja. Kalian aja, biar jawabnya. Kita perlu semacam penjelasan dari Nabi tentang keimanan. Agar dia bisa mengambil satu kesimpulan, misalkan dia tidak berpikir mereka punya tangan panjang dan sebagainya lah yang tidak sesuai. Nah, ini bagaimana cara kita bersikapi kekuatan kita ini benar di dalam dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tidak-tidak, misalnya malaikat itu punya wajah apa tidak, punya telinga apa tidak, telinganya berapa jumlahnya, punya sayap atau dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahamkan bahwa pemikiran akal manusia itu memang harus jelas penggunaannya. Tadi sudah saya katakan, akal manusia itu hanya bisa digunakan pada perkara-perkara yang indrawi, yang bisa diindra. Akal manusia sama sekali tidak bisa digunakan perkara yang di luar itu, yang istilahnya minal mughayyabat, jadi perkara-perkara gaib, ya, yang tidak terindra. Itu batasannya begitu. Oleh karena itu, kalau sudah memasuki dalam wilayah yang mughayyabat, yang tidak terindra, maka akal itu hanya sekadar menerima informasi, tidak menambah, tidak mengurang. Itulah yang dalam bahasa disebut sebagai tauqifiyah. La nazidu wa la nankus, tidak menambah, tidak mengurang. Stop tadi. Tauqifiyah itu stop tadi, ya. Misalnya malaikat Jibril, ada sebutan malaikat Jibril. Al-Qur'an karena menyebut berkali-kali Jibril. Kadang-kadang Jibril juga disebut dengan ruh. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adillahu rahman. Itu adalah ada Jibril. Tapi Jibril itu besarnya seberapa, dia laki atau perempuan misalnya, punya kelamin apa tidak, dan seterusnya, itu tidak boleh dibahas. Juga tidak boleh dan tidak perlu muncul dalam pertanyaan. Dan itu tidak penting. Allah SWT itu menceritakan dalam Al-Quran, itu yang penting buat manusia. Penting itu yang ada gunanya. Ya, kadang-kadang kita cuma bertanya sesuatu yang seringkali kita enggak kita perlukan, kita tanya gitu. Padahal itu enggak kita perlukan. Kalau misalnya Bapak sedang belanja beras, beli beras, itu tentu yang Anda tanyakan adalah ini jenisnya apa, berapa jumlahnya, itu yang penting. Bapak tuh nggak perlu bertanya ini nanamnya di mana, bagaimana nanamnya, pakai air hujan atau pakai apa misalnya. Nah, itu nggak diperlukan gitu, karena bukan itu yang sedang dibutuhkan. Itu. Adan. Pertanyaan yang dijawab oleh Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adha dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil anfal kulillahi wa rasuli dan seterusnya. Ada pertanyaan yang dijawab tapi diberikan jawaban yang lebih berguna. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan sabit. Mereka bertanya mengapa sih bulan kok kecil, besar, besar menjadi utuh, mengecil lagi sampai kemudian belah sabit dan hilang. Mereka bertanya begitu. Al-Quran jawabannya yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan sabit. Katakan kul hiya mawaqitu linnas wal hajj, dia adalah alat untuk menentukan waktu buat manusia dan haji. Di situ saja. Jadi lebih berguna daripada dijawab mengapa dan mengapa. Bahkan ada pertanyaan yang ditolak sama sekali. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Ruh itu perkara yang minal mughayyabat tadi, yang tidak terindra. Gitu. Apa jawab Allah? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusanmu, gak usah kamu tanyakan. Seringkali kita orang tua, kalau ngomong misalnya bapak dengan suami dengan istri, anak kita mendengar lalu kemudian tanya-tanya. Mungkin kita stop, gak usah tanya, itu urusan orang tua. Kalau dijelaskan gak paham, iya kan? Atau dijelaskan juga gak ada gunanya. Rapsah, itu bukan urusanmu, urusan orang tua, gitu. Nah Allah juga mengatakan itu bukan urusanmu itu roh itu. Wes kamu kata tinggal pakai saja roh itu. Min amri Rabbi. Mengapa wa ma utitu minal ilmi illa kulit diberikan kepada kamu ilmu kecuali yang sedikit saja. Ilmu yang sedikit itu kalau pengenalan sedikit itu dijelaskan malah bukan malah paham. Kalau saya ditanya mengapa sih kok LCD ini bisa hidup apa bisa ini kemudian bisa nyalurkan dari situ, dijelaskan mah pusing. Enggak ada elektron-elektron, bayang elektron apa dan jadi gitulah kira-kira. Jadi banyak hal kita dalam kehidupan ini tidak bisa menjawab. Oleh karena itu pikiran atau akal kita itu kita stop tadi dalam perkara apa, dalam perkara yang ghaib minal mughayyabat atau perkara yang tidak terindra. Maka kita tidak perlu bertanya Tuhan ada di mana, sedang apa, malaikat sedang apa, berapa jumlah, tidak perlu bertanya. Ya. Demikian juga tidak perlu bertanya walaupun dalam hati neraka itu sekarang sudah diciptakan atau belum, surga diciptakan atau belum, berapa jumlah surga dan seterusnya. Itu ya. Itu pertama. Jadi dengan itu dalam masalah akidah kita hanya menjawab apa yang tahu dalam perkara yang mughayyabah tadi, itu kita hanya percaya apa yang diberitakan. Tidak tambah, tidak kurang. Misalnya contoh ya, nabi, jumlah nabi-nabi rasul yang diberitakan kita dalam Quran, ya udah kita yakini itu. Ada orang mengatakan Buddha itu kira-kira nabi lah, kira-kira. Namanya kira-kira tidak bisa menjadi dasar keyakinan. Apa namanya itu? Konfusius itu mungkin nabi, mungkin. Jadi itu tidak bisa digunakan atas dasar akidah, tidak boleh diyakini karena tidak disebut dalam Al-Qur'an. Jadi gitu ya. Jadi tidak boleh menam tauqifiyah la nazidu wa la nankus. Jadi tidak menambah, tidak ada berkurang. Kemudian yang ini dulu bapak yang kedua, ketiga, jadi kaitannya dengan apa tadi? Akli dan nakli. Jadi tadi sudah saya sebut bahwa perkara nakli dan nakli itu sebenarnya adalah perkara yang semua digunakan. Tapi memang pada lapangannya, akal tadi sekali lagi saya tegaskan bahwa hanya digunakan dalam perkara yang bisa diindra. Tapi yang tidak bisa diindra itu menggunakan dalil akli. Nah, hadirin Allah, dalam masalah akidah itu kedua-duanya ada dipakai dan dengan lapangan yang berbeda. Tapi kalau sudah masalah hukum syara itu berarti amal ya, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ini tidak menggunakan dalil akli sama sekali. Sholat misalnya, itu tidak ada dalil, tidak dalil akli, karena ini sudah menyangkut pahala dosa. Sholat ini diterima, sholat begini tidak diterima. Terima dan tolaknya itu tidak berdasarkan akal, karena akal tidak bisa melihat. Oh, ada orang sholat tidak bisa lihat, oh ini kelihatan ini sholatnya diterima ini, kepalanya jadi berat, nah ini tidak diterima kepalanya. Nah, misalnya kita tidak bisa membedakan, karena ini sesuatu yang tidak bisa diindra. Oleh karena itu dalam perkara sholat misalnya, itu dalilnya tidak boleh sama sekali menggunakan dalil akli. Dalilnya akli, apa wajibnya sholat? Ayat, hadis. Apa syarat sholat? Ayat, hadis. Apa rukun sholat? Ayat, hadis. Ya, kemudian di ini kan istihad para ulama dan seterusnya. Jadi semata dalil nakli, tidak boleh dalil akli. Demikian juga perkara puasa, haji, jihad, perkara makanan yang halal, yang haram, dan semua perkara-perkara syariah itu tidak menggunakan dalil akli. Halal haramnya itu semua didasarkan hanya kepada dalil nakli itu. Jadi maka kalau orang mengatakan ini haram, haram itu kan berarti Allah memberikan siksaan. Kalau kita lakukan, wajib itu Allah memberikan pahala kalau kita kerjakan, tinggalkan mendapat. Nah, pahala dan dosa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra. Oleh karena itu sesuatu yang harus kita pada dalil nakli. Jadi walhasil dalil akli itu hanya digunakan dalam perkara akidah. Itu pun dalam perkara yang apa? Indra. Yang terindra itu. Jadi kalau mana didahulukan, lihat dulu apa istilahnya, apa objek yang dibicarakan, ya itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan, dan saya atau yang keempat dulu kaitannya dengan ini, kalau sudah keyakinan itu enggak dibicarakan stop. Itu seringkali menurut saya ada yang salah ketika orang menyebut keyakinan. Contoh misalnya, atau mungkin saya tegaskan lagi, keyakinan itu, yakin dalam bahasa usul fikih adalah keyakinan yang 100% yang tidak membuka peluang lain, itu namanya yakin. Allah itu satu, tidak mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya. Akhirat itu ada, pasti, tidak mungkin tidak ada, itu yakin. Kalau masih membuka kemungkinan yang lain, itu sebenarnya bukan yakin, bukan keyakinan. Ya, contoh misalnya, sholat itu wajib, yakin atau bukan? Sholat 5 waktu, yakin atau bukan? Sholat subuh 2 rakaat, yakin atau bukan? Sholat subuh pakai kunut, yakin atau bukan? Keyakinan atau bukan? Tidak. Tidak boleh didasarkan pada keyakinan. Karena kunut subuh tadi, ya itu sebenarnya masih membuka peluang lain, ada ijtihad yang lain. Bahwa, tadi saya mengatakan bahwa dia tidak termasuk yang disunahkan. Nah, ini sehingga bukan perkara yang sampai pada keyakinan. Karena yakin tadi, itu keyakinan pasti tadi, itu konsekuensinya kafir, mukmin atau kafir. Nah, jadi kalau perkara kunut atau tidak kunut itu sebenarnya belum sampai taraf keyakinan, belum. Belum sampai masalah yakin, itu sebenarnya dalam perkara yang don. Oleh karena itu dalam perkara-perkara ijtihadiyah itu, dalam para ulama mereka bisa jadi berbeda satu sama lain, dan mereka tidak pernah mengkafirkan satu sama lain karena mereka tahu bahwa dalam perkara-perkara furu'iyah itu tidak sampai kepada dalil yakin itu. Nah, sebentar. Jadi jadi oleh karena itu kalau masalahnya masalah yang cabang tadi, ya. Misalnya habis sholat itu wiridannya keras atau tidak, keras itu bid'ah atau tidak, itu sebenarnya masih dalam ikhtilafat, masing-masing memiliki dalil. Selama ada dalil dan selama ada subhatud dalil atau yang menyerupai dalil, maka itu tidak bisa dikatakan telah yakin. Kalau yakin itu sudah menutup pintu yang lain. Nah, kaitannya dengan Ahmadiyah tadi, itu sebenarnya sudah perkara keyakinan. Jadi itu bukan masalah cabang. Karena kita meyakini bahwa Rasulullah adalah Rasul yang terakhir, tidak ada lagi setelah beliau seorang Nabi. Itu ya masalah keyakinan. Kalau ada masih pikiran kita, kemungkinan ada lagi seorang Nabi yang ditus berikutnya, maka itu berarti bisa mengakibatkan keluar dari Islam, murtad. Karena itu sudah menyangkut i'tiqad. Dan i'tiqad tadi perkara yang sifatnya yakin. Itu. Jadi maka kita juga harus tahu mana yang sampai yakin dan mana yang bukan.